agar kebodohan hilang dari dalam dirinya. Wa yu'awwiju bihi an tariqi salim al-musili ilal ilm. Dan yang seperti itu, yaitu mengambil ilmu dari sigharul asnan, dari al-asaghir, ini menyimpangkan para penuntut ilmu dari jalan yang lurus, akan menyelewengkan para penuntut ilmu dari jalan yang lurus yang mengantarkan kepada ilmu, akan membelokkan para penuntut ilmu dari tujuannya. Dia berjalan di jalan tersebut dalam rangka mencari ilmu. Wadzalik, dan yang demikian itu li anna akhdal ilmi an sigharil asnan alladziina lam tarsah qadamuhum fil ilmi wa lam tashub lihahum fihi ma'a wujudi man huwa akbaru minhum sinnan. Yang demikian itu karena sesungguhnya mengambil ilmu dari sigharil asnan, dari pemuda, orang yang masih kecil umurnya, yang mereka belum, yang belum kokoh kaki mereka di dalam ilmu, ilmunya belum mapan karena masih muda, belum banyak tajribah, belum banyak uji coba, belum banyak pembahasan. Yang biasanya orang yang baru tahu itu seakan-akan pahlawan, seakan-akan orang lain ini bodoh, seakan-akan orang lain ini tidak punya ilmu, sebagaimana kenyataan yang dulu kita alami. Ketika kita belajar pertama kali tahu, wah ini apa mereka tidak punya ilmu, seakan-akan kita yang punya ilmu, seakan-akan kita yang lebih mengerti, seakan-akan seperti itu. Kenapa? Kita baru tahu, baru kenal, masih muda, belum lama di dalam membahas, belum lama dalam menelaah. Barangkali di sana ada yang pendapat yang lebih kuat, barangkali di sana ada yang mansukh, ada nasihnya, barangkali di sana ada, dan seterusnya. Belum tahu, yang dia ketahui baru itu. Tapi seakan-akan dia yang sudah di atas angin, yang lain sudah apa? Tidak punya ilmu. Ini para pemuda di awal masa dia mengetahui ilmu. Qala wa lam tasub lihahum fihi, dan belum memutih jenggot mereka di dalam ilmu, belum lama di dalam mengarungi samudra ilmu ini, baru saja. Kenapa? Masih muda, belum lama dalam berkecimpung di dunia ilmu syar'i. Dalam pembahasan kitab, kalau membahas kitab, banyak kitab yang harus dibaca. Sementara pemuda yang baru umurnya, baru sedikit yang dia baca, baru sedikit yang dia pelajari. Beda dengan orang yang sudah memutih jenggotnya, dalam artian sudah lama dia belajar, sudah lama dia membahas, sudah lama dia menelaah, dan banyak kitab yang sudah diselesaikan. Qala ma wujudi man huwa akbaru minhum sinnan, bersamaan ada orang yang lebih besar, lebih tua umurnya dari dia. Ada orang yang lebih tua dari dia. Wa arsahu qadaman, dan yang lebih kokoh kakinya di dalam ilmu. Lebih kuat, lebih mapan, lebih kokoh keilmuannya. Yad'afu asasul mubtadi wa yuharrimuhul istifadata min khibratil ulama al-kibar waqtisabi akhlaqihim allati qawwamaha al-ilmu waz-zaman. Maka akan lemah asas pondasi para pemula, orang yang memulai menuntut ilmu. Kenapa? Dia belajar dari orang yang masih muda, umurnya belum kokoh keilmuannya. Akan terhalangi dari dia mengambil faedah dari para ulama yang telah mumpuni, ulama-ulama kibar. Kenapa? Kenapa bisa terhalangi? Karena mencukupkan dengan orang yang masih muda ini tadi, cukup belajar pada dia, tidak mau belajar kepada ulama yang lebih tua, yang lebih kokoh ilmunya. Demikian juga akan menghalangi para pemula untuk mendapatkan, memperoleh dan mencontoh akhlak para ulama kibar yang akhlak mereka dikuatkan oleh ilmu dan waktu zaman. Karena semakin hari seseorang akan semakin tahu berdasarkan pengalaman. Dia akan semakin tahu dalam menerapkan ilmu. Oh, kalau demikian akan demikian dan seterusnya. Bersamaan dengan berjalannya waktu, maka seseorang akan semakin mengetahui, sehingga semakin kuat, sehingga semakin kokoh keilmuannya dan penerapannya. Ila ghairi dalika minat ta'lilat allati yuhi biha athara Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu haitsu qala. Dan lain sebagainya dari alasan-alasan yang itu mengarahkan kepada athar yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, ketika beliau mengatakan, wala yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa an umanaihim wa ulamaihim fa idza akhaduhu an sigharihim wa shirarihim halaku. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, manusia akan senantiasa dalam kebaikan ma akhadul ilma, selama mereka mengambil ilmu, selama manusia mau belajar, mempelajari ilmu syar'i, an akabirihim, dari pembesar-pembesar mereka, orang-orang yang tua di antara mereka, tua umurnya dan tua ilmunya. Bukan sekedar umurnya, tapi ilmunya tua, sudah lama berkecimpung di dalam ilmu, dalam pembahasan, dalam penelaahan, sudah banyak yang dilewati. Wa an umanaihim, dan manusia tetap selalu berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu agama dari orang-orang amanah mereka, orang yang menyampaikan ilmu dengan amanah. Ini menunjukkan di sana ada orang yang menyampaikan ilmu tapi tidak amanah. Ini yang berat. Menyampaikan ilmu harus amanah sebagaimana adanya, sebagaimana yang datang, tidak menyembunyikannya, juga tidak menambah-nambahnya. Wa ulamaihim, dan manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari ulama-ulama mereka, ulama mutabarin, ulama yang dianggap ulama as-salihin, ar-rabbaniyin, al-amilin. Mereka ulama yang soleh, ulama yang mendidik umat dari perkara kecil sampai perkara yang besar, ulama yang mereka mengamalkan ilmunya. Selama manusia belajar kepada mereka, para ulama yang mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmunya, maka mereka akan tetap berada dalam kebaikan. Karena manusia akan belajar bagaimana ilmunya dan bagaimana amalan atau pengamalannya. Karena ilmu dipelajari bukan sekedar untuk teori, bukan sekedar untuk wawasan, tapi ilmu dipelajari adalah untuk diamalkan. Fa idza akhaduhu, maka apabila manusia mengambil ilmu an sigharihim, dari yang kecil di antara mereka, kecil umurnya ataupun kecil ilmunya, wa sirarihim, dan orang yang jelek di antara mereka, mengambil ilmu dari ulama yang jelek, ulama yang su, yang tidak mengajarkan ilmu dan amal kepada umat, yang menambah-nambah atau mengurangi apa yang datang, yang dibawa oleh Nabi SAW, halaku, maka manusia akan binasa. Kata beliau radhiyallahu ta'ala an, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, manusia akan terus berada dalam kebaikan selama apa? Manusia belajar mengambil ilmu dari para ulama kibar, para ulama yang besar, ulama yang dianggap. Siapa yang menganggap? Ya ulama yang lain. Demikian juga ulama yang amanah, yang tidak menipu umat, tidak menambah-nambah ajaran, tidak mengurangi ajaran, disampaikan sebagaimana adanya, tidak merubah-rubah, disampaikan sebagaimana yang datang. Kalau manusia sudah mengambil ilmu dari orang yang belum kokoh ilmunya, dari para pemuda atau dari orang-orang yang jelek, dikatakan ulama tapi jelek, maka akan binasa, akan rusak dan akan hancur. Ulama yang sekedar mengajarkan ilmu, tidak mengajarkan amal, sekedar menyampaikan teori, tidak memberi contoh praktek, ketika itu manusia akan binasa. Qala rahimahullah, wa sabata al-hadithu an Abi Umayyah al-Jumahi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan sungguh telah sabit satu hadis dari Abu Umayyah al-Jumahi, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna min asratis saati an yultamasal ilmu anil asagir. Sungguh termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah an yultamasal ilmu, ilmu itu dicari, ilmu itu dituntut, indal asagir, di sisi al-asagir. Apa makna al-asagir? Beliau menjelaskan, wa qad ikhtalafan nasu fi tafsiri as-sighar, dan manusia sungguh telah berselisih di dalam penafsiran as-sighar atau al-asagir, apa yang dimaukan. Qala wa qad ikhtalafan nasu fi tafsiri as-sighari huna ala aqwalin dakarah Ibn Abdul Bar fil Jami' wa Syatibi fil I'tisam. Manusia berselisih tentang tafsir penjelasan as-sighar di sini, sampai kepada beberapa pendapat sebagaimana telah disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau Al-Jami' Jami' li Ahkamil Quran, Jami' li Bayanil Ilmi wa Fadlih. Demikian juga dijelaskan oleh Imam Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam. Qala rahimahullah, wa qad dhahaba Ibnu Qutaibah rahimahullahu ta'ala ila anna sigharahum sigharul asnan, Dan sungguh telah berpendapat Ibnu Qutaibah rahimahullah kepada sesungguhnya sigor yang dimaukan dalam hadis itu atau di dalam perkataan Ibnu Mas'ud adalah sigorul asnan, orang yang masih kecil umurnya, orang yang masih muda. Faqala ala asari Ibnu Mas'udil Anif, maka beliau mengatakan atas asar Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan di atas, yuridu la yazalun nasu bi khairin makana ulama'uhum al-masayikha walam yakun ulama'uhum al-ahdath li'anna sayikha qad zalat anhu mut'atu syabab wa khiddatuhu wa ajalatuhu wa safahuhu wa stashabal tajribatu wal khibrah wa la yadkhulu alaihi fi ilmihi subhah wa la yaglibu alaihi al-hawa. Kata Ibnu Qutaibah rahimahullah menjelaskan perkataan Ibnu Mas'ud di atas, yang beliau inginkan adalah manusia senantiasa dalam kebaikan selama ulama mereka yang mengajari mereka adalah masayikh. Dikatakan syekh, apa syekh dalam kamus, apa dersyekh dalam kamus, orang tua. Dikatakan syekh adalah orang yang sudah tua. Kata Ibnu Qutaibah rahimahullah, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama pengajar mereka, ulama mereka adalah orang-orang tua. Oh, dan bukanlah ulama mereka adalah orang-orang yang masih muda. Kenapa? Kok kalau ulamanya orang tua, pengajarnya adalah orang tua, ini akan senantiasa berada dalam kebaikan? Karena orang tua ini telah hilang mut'atus syabab, kesenangan masa muda. Sudah apa? Masanya sudah tua. Tidak ingin seperti anak muda. Tidak punya semangat anak muda. Demikian juga telah hilang apa? Wa khiddatuhu wa ajalatuhu. Sifat apa? Egoisnya. Sifat tergesa-gesanya. Wasafahuhu, dan sifat kebodohannya sudah hilang. Kenapa? Karena sudah tua. Demikian juga akan bersama dia tajribah, sudah lama menempuh masa uji coba, sudah banyak berlatih. Demikian juga dia punya khibrah, punya kemampuan. Kenapa? Sudah banyak uji coba yang dia lakukan, sudah banyak pengalaman, sudah banyak pembahasan, sudah banyak penelaahan. Tidak masuk kepada ilmunya apa? Subhat. Kenapa? Karena sudah jelas, sudah sangat jelas bagi dia berdasarkan ilmu, berdasarkan kemampuan dia di dalam mengetahui masalah. Demikian juga dia tidak dikalahkan oleh hawa nafsu, keinginan dan kemauan. Wala yamilu bihi tamak, dan dia tidak condong kepada sifat rakus. Dia sudah tidak rakus. Kenapa? Sudah tua. Wala yastazilluhu syaitan istizlalal hadas, dan setan tidak akan mampu menggelincirkan dia sebagaimana setan menggelincirkan anak-anak muda. Kenapa? Sudah tua, berpengalaman. Di samping pengalamannya banyak, ilmu sudah banyak, uji coba sudah banyak. Jadi sudah teruji dan sudah terbukti. Ini kalau orang tua, kata Ibnu Qutaibah. Fama asin, bersamaan dengan umur yang sudah tua, banyak pengalaman, banyak pelajaran. Al-wiqaru, ada ketenangan. Wal-jalalatu, ada kemuliaan. Wal-haibatu, ada kewibawaan. Bersama umur yang tua apa? Dia akan tenang, tidak tergesa-gesa. Al-jalalah, kemuliaan, dia mulia, tidak cengengesan bahasanya. Wal-haibah, dia wibawa. Wal-hadathu qad tadkhulu alaihi hadhil umur, dan orang yang masih hadas, muda, kadang masuk kepadanya perkara-perkara tadi. Apa? Mudah digelincirkan syaitan. Ada sedikit rasa rakus atau tamak, pengen ini, pengen itu. Dia apa? Kemasukan hawa nafsu, punya keinginan tertentu, punya tendensi tertentu, atau bahkan dikalahkan oleh tendensinya, tujuan dia. Masuk kepadanya subhat. Kenapa? Masih muda. Dia apa? Kemampuannya belum mapan. Uji cobanya belum banyak. Ini kalau masih muda. Allati aminat alal masayikh, yang orang yang sudah tua ini aman, terbebas dari apa? Perkara-perkara tadi apa? Rakus, mengikuti hawa nafsu, mudah digelincirkan oleh syaitan. Kalau sudah tua, terbebas dari itu. Fa idza dakhalat alaihi wa afta halaka wa ahlaka, maka apabila perkara-perkara tadi masuk kepadanya, hawa nafsu mengalahkan, mengalahkan dia. Dia punya sifat rakus, dia punya tendensi, ada subhat, kemudian dia berfatwa, maka dia binasa. Dia sendiri binasa, wa ahlaka, dan dia membinasakan orang lain. Dia binasa dan membinasakan siapa? Orang lain. Siapa itu? Kebanyakannya pada ahdatsul asnan, orang-orang yang masih muda, yang belum mapan ilmu, di samping belum banyak apa? Uji coba atau pengalaman dia. Ini kata Ibnu Qutaibah rahimahullah, menjelaskan perkataan Ibnu Mas'ud bahwa manusia kan senantiasa dalam kebaikan kalau mereka mengambil ilmu dari para ulama kibar, dari orang-orang yang amanah. Ini akan apa? Mereka terus dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang terus belajar dan belajar kepada para ulama al-kibar, walaupun tidak secara langsung mendapatkan ilmu dan manfaat dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahu hamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu, barakallahu fikum.